Nah, anak-anak, besok kita akan camping. Asik, kita camping. Iya, tapi sekarang tidur dulu ya. Tadi ya. Loh, kok masih tiduran sih? Aduh, gak enak badan nih, masuk angin. Yah, masuk angin, batal di campingnya. Jangan khawatir, ibu punya solusinya. Beri ayah teh angin cabadak, masuk anginnya langsung pergi. Teh angin cabadak, solusi masuk angin. Bu, ayo bolak-balik keluarin angin nih. Dengan teh angin cabadak, keluar deh anginnya. Ayo berangkat. Ayo. Nah, lihat pemandangannya indah kan? Walaupun mendung. Waduh, bisa-bisa masuk angin lagi nih. Jangan khawatir, minum teh angin cabadak. Teh angin cabadak dapat diminum dalam keadaan hangat. Rendam kalengnya dalam air panas. Rasakan khasiatnya. Teh angin cabadak, solusi masuk angin. Produksi Sinde Budi Sentosa. Baca aturan pakai.